pasti nangis batine. Sabar ya Nok, aku tidak menduakan dirimu. Sehingga kau kejam kepada dirimu, Sukaji. Sabar. Sukaji. Silvi. Iya sayang. Lagi ibadin kakak kola dunia pengelolosi dan aku. Oh, hey! Senajana kakak ada di Korea. Kakak ora duwe wadonan wong ayu. Yakin-yakin. Kakak apa nyambat-nyambat Korea maning, celo. Kakaknya ini lagi di luar negeri, ada daya. Iya, iya. Orang berdua mendedaan ah. Tadi ngomong lu ngomong. Silvi. Yes, di Indonesia sehat kok. Sehat. Ati nih kula remuk semenir menir. Jok. Iparat mobil oleh ketinggal su. Mantuk cumi nenok. Kakak di Korea juga sehat kok. Kakak sehat, kakak sehat. Sehat. Kok. Saking sehatnya arep kawin pasti. Kelapa nang apa sampean tega ngewayu cinta beli pasti okay, okay. Bos Taiwan. Yang punya Korea. Taiwan, nokdar kome. Ngemim hati ni wong wadon, pasti omong di loro. Gimana mene beli melas nikula. Duk pasti nangis papine. Korea. Oh, pantes ya, Kak. Sebab masih nyanyi. Masih, Kak. Alhamdulillah. Ini kayak cerita asli jelas macam lo. Aja nangis, lo aja nangis. Masya Allah. Ya, Bu. Kita baru cerita. SAA Taiwan Nokdar Kumi. Pasti pasina. Masya Allah, enakan baik wong kaya kalau dudangnya AA. Mama Musa, Papa Musa.